إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فبإذن تعالى kita akan kembali melanjutkan kajian kita Sirah Nabawiyah. Masih pada pembahasan metode dan cara-cara kaum musyrikin dalam merangi dakwah Islam dan dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertemuan yang lalu kita telah membahas beberapa cara dan juga telah kita bacakan empat cara di antara cara yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy musyrikin dengan memberikan tuduhan-tuduhan, ancaman-ancaman untuk memerangi Rasulullah alaihi salatu wasalam. Juga dituduh sebagai seorang yang gila, dituduh sebagai seorang penyihir, seorang penyair, dituduh sebagai seorang pendusta, dituduh sebagai seorang pendongeng. Dan bahkan tidak hanya beliau alaihi salatu wasalam, bahkan para pengikutnya dari kalangan orang-orang mukminin, ya, mereka dituduh sebagai orang-orang yang sesat. Nah, juga telah kita bacakan uslub ar-rabi, cara yang keempat, yaitu dengan cara memberikan ejekan, cemoohan, tertawaan, ya, sindiran, celaan, ya, dan kesombongan di atas kaum mukminin. Juga telah kita bacakan beberapa kisah tentang mereka, dan tersisa beberapa kisah yang disebutkan oleh mu'alif wafaqahullahu ta'ala. Wa min muntalik wa marra rasul alaihi salatu wasalam yawman bijama'atin min zu'ama'i Quraisy fahamazuhu wastahza'u bihi faghazahu dzalik. Suatu ketika Rasul alaihi salatu wasalam berjalan melewati sekelompok pemuka Quraisy, maka kemudian mereka langsung melemparkan cemoohan, celaan kepada beliau alaihi salatu wasalam. Dan kemudian turunlah ayat yang Allah Subhanahu wa taala katakan, wa laqad istuhzi'a bi rusulin min qablika fa haqa bil ladzina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un. Dan telah diolok-olok rasul-rasul sebelummu, wahai Muhammad, fahaqa billadzina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un. Kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan azab kepada mereka yang mencela, mencemooh dari kalangan mereka, dari apa yang telah mereka cela atau cemoohi. Dan balasan ini, ya, terkadang balasannya langsung ketika itu juga, ya, dan terkadang ada jeda di situ. Wa min kibaril mustahzi'ina wasakhirin, di antara pentolan-pentolan orang yang mencela atau yang paling banyak mencela dan mengejek Rasul alaihi salatu wasalam, ada Al-Aswad ibn Abdul Muthalib ibn Asad. Juga ada Al-Aswad ibn Abdi Yaguth ibn Wahab Az-Zuhri. Juga ada Al-Walid ibn Al-Mughirah Al-Mahzumi. Ada Al-As ibn Wa'il As-Sahmi. Dan juga ada Al-Haris ibn Talaq Talatilah Al-Khuza'i. Dan semua ini disebutkan oleh Abu Nu'aim dalam kitabnya Dalail An-Nubuwah. Nah, warawa Abu Nu'aim dalam Dalail An-Nubuwah min hadis Ibn Ishaq, dari hadisnya Ibn Ishaq dalam sirah, anna Allah azza wa jal anzala fihim inna kafainaka al-mustahzi'in. Sungguh kami memelihara engkau wahai Muhammad dari kejahatan orang-orang yang mengolok engkau. Inna kafainaka al-mustahzi'in. Wa ru'ya anna Jibril alaihi salam, diriwayatkan bahwasanya Jibril alaihi salam qama fi wajhi al-Aswad ibn Abdul Muthalib waraqatan hadra atau khadra fa'umi. Diriwayatkan bahwasanya Jibril melemparkan di wajah, di hadapan wajah Al-Aswad bin Abdul Muthalib, di antara orang-orang yang sering mencemooh dan menghina Rasul alaihi salatu wasalam. Ya. Nah, suatu ketika diriwayatkan bahwasanya Jibril melemparkan di hadapan wajah Al-Aswad kertas hijau yang seketika itu juga langsung buta dua matanya. Wa marra bihi Al-Aswad ibn Abi Abdiyaghuth fa ashara ila batnihi fastasqa batnahu famata min dhalik. Juga ketika melewati, yakni ketika Al-Aswad ibn Abi Yaghuth, tapi ketika Jibril melewati Al-Aswad ibn Abi Yaghuth, yang mana ketika itu Al-Aswad ya, sedang mengejek-ngejek perut Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, dengan berbagai ejekan. Maka seketika itu juga istasqabatnahu famata min dhalik. Perutnya langsung melambung dan mati dalam keadaan demikian. Kemudian melewati ayani Jibril alaihi salam melewati Walid ibn Mughirah. Fa asyara ila jurhin bi asfali ka'bi rijlihi. Mana ketika itu Al-Walid ibn Mughirah sedang mencemooh Rasul dikarenakan luka yang ada di bawah kaki beliau, di mata kaki beliau. Wa kana asaba qabla dhalika bisinin famtaqadha bihi faqatalah. Kemudian ditimpakan kepada Al-Walid ibn Mughirah hal yang serupa. Selama bertahun-tahun, kemudian terbunuh dalam keadaan luka di kakinya. Juga amarra bihi Al-As ibn Wa'il fa asyara ila akhmas rijlihi fa kharaja ala himarin lahu yuridu Ta'if. فربض به حماره على نبات صفيف فدخل في أخمص رجله منها شوكة فقتلته. Itu pula kepada Al-As bin Wa'il yang ketika itu mencemooh dan mengejek Rasul alaihi salatu wassalam, dikarenakan ada luka yang ada di telapak kakinya. Nah, kemudian suatu ketika, ketika hendak pergi menunggangi himarnya, keledainya menuju negeri Taif, rabadha bihi himaruhu ala nabatin khafif, tiba-tiba kakinya, ya ini kaki himarnya, menyangkut di tumbuhan-tumbuhan ilalang-ilalang. Fadakhalat fi akhmas rijlihi minha syaukah. Kemudian duri masuk ke bawah kakinya, bawah telapak kakinya. Faqatalat. dan akhirnya terbunuh dikarenakan duri yang masuk ke dalam kakinya tadi. Wa marra bihi al-Haris ibn Talatilah fa ashara ila ra'sihi fa taharraka al-qayd fihi fa qatalahu. Begitu pula al-Haris ibn Talatilah ketika menghina Rasul alaihi salatu wasalam, menghina kepalanya, ya di kepalanya ada apa, dijadikan bahan tertawaan, bahan ejekan. Maka seketika itu juga taharraka al-qayd fihi, bergerak atau bergerak kepalanya atau nanah di kepalanya sehingga membunuhnya ketika itu. Nah, ini diantara kisah-kisah yang disebutkan oleh mu'alif rahimahullahu ta'ala, disebutkan dalam Ibnu Ishaq dan Ibnu Hisham, dan disahihkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah dalam Sirah Nabawiyah. Nah, ini balasan terhadap orang-orang yang menghina Rasul alaihi salatu wassalam. Kadang langsung ketika itu juga, terkadang timpakan bertahun-tahun. Kulihat Allah subhanahu wa ta'ala memberikan penjagaan terhadap Rasulnya alaihi salatu wassalam, hayyan wa mayyitan, baik ketika masa hidupnya maupun setelah wafatnya. Inilah balasan yang Allah subhanahu wa ta'ala timpakan kepada mereka-mereka yang menghina dan mencela Rasul alaihi salatu wassalam. Begitu pula orang yang mencela pengikut Rasul alaihi salatu wassalam, wa ala ra'sihi al ulama, mereka juga akan mendapatkan hal yang setimpal. Sebagaimana yang dikatakan oleh Qadiyah atau selainnya di kalangan para ulama, bahwasanya luhumul al-ulama masmumah, dagingnya para ulama itu beracun. Dan balasan bagi mereka yang merendahkan dan menghina para ulama ma'lumah, ma'rufah. Dan antara balasannya yaitu dengan dimatikan hatinya, wa iyyadzu billah. Wal Walid bin Al-Mughirah, kata mu'alif hafizahullah, wal qail ayanzilu ala Muhammadin wa atruku wa ana kabiru Quraish wa sayyiduha wa yatruk Abu Mas'ud Amr ibn Umair al-Thaqafi sayyid al-Thaqif wa nahnu azimal qaryatain. Juga Walid bin Mughirah yang mengatakan, apakah turun kepada Muhammad Al-Quran dan aku meninggalkan, ini meninggalkan apa yang dia berada di atasnya, dalam keadaan ana kabiru Quraisy, aku adalah pemuka Quraisy, wa sayyiduha, dan juga apakah harus Abu Mas'ud Amr ibn Umair al-Thaqafi meninggalkan kaumnya padahal dia adalah Sayyid Saqif, pemuka dari kalangan Bani Saqif. Wa nahnu azimal qaryatain, dan kami berdua, Abu Walid bin Mughirah dan juga Abu Mas'ud, ini adalah pemuka dari dua qaryah, dua kota. Fa anzalallahu ta'ala, kemudian Allah turunkan ayatnya, wa qalu laula nuzila hadzal qur'an ala rajulin minal qaryatain azim. Mereka berkata, seandainya diturunkan atau Al-Qur'an diturunkan kepada dua orang yang berada di dua qaryah yang sangat besar, Thaif wa Makkah. Walil mufassirina aqwalun ukhra fi rajulaini al-mu'nayain fil ayah, unzur tafsir Ibn Kathir. Antara dan para mufassirin memiliki pendapat lain tentang tafsir ayat ini. dan terhadap dua orang yang disebutkan dalam ayat ini. Ala kulihal, setiap kali mereka berusaha untuk menjatuhkan dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para pengikutnya, baik dengan cara yang mereka gunakan, celaan, cemoohan, senantiasa Allah Subhanahu Wa Taala jaga dan bahkan balas mereka. Fakhab fahaqa billadzina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un. Dan ini berlaku pula bagi para pengikut Rasul alaihi salatu wassalam. Mereka yang mengikuti Rasul alaihi salatu wassalam dan juga para ulama juga masuk dalamnya. Kita hati-hati. Jangan sampai lisan-lisan kita terjatuh dan tergelincir untuk mudah mengatakan dan merendahkan para ulama, baik dengan cara apapun itu, karena dikhawatirkan bisa mematikan hati. Jika sudah mati hati, maka tidak akan bermanfaat nasihat, ya, walaupun didatangkan Rasul semisal, ya, tidak akan bermanfaat nasihat bagi seorang yang sudah mati hatinya, wallahu a'lam. Wa min kibaril mustahzi'in as-sakhirin aidan Abu Jahal wa Umayyah bin Khalaf wa Nadr ibn al-Haris wal Ahnas ibn Surayy wa Ubay ibn Khalaf. Dan juga orang yang paling sering diantaranya yang menghina Rasul alaihi salatu wasallam ada Abu Jahal, ada Umayyah bin Khalaf, ada Nadr ibn al-Haris, ada Ahnas, dan juga ada Ubay ibn Khalaf. Dan cara-cara yang kelima yaitu dengan taswis, membuat kegaduhan, ya, membuat kekacauan, kebisingan, mengganggu. Ini lain dengan cemoohan. Kana al-musyrikuna yatawasawna bainahum bifti'ali dhajjatin 'aliyah wa siyahin munkar indama yaqra'u al-Qur'an. Maksudnya orang-orang musyrikin, mereka saling berwasiat sama mereka dan sepakat untuk melakukan keributan, membuat keributan, kekacauan, membuat kegaduhan, mengangkat suara setiap kali dibacakan Al-Qur'an. Gunanya untuk apa? Hatta la yasma'u fayafham fayatruk asaran fi aqlin naqiyyin wa qalbin thayyibin. Supaya tidak bisa terdengar lantunan Al-Quran tersebut di telinga mereka, yang bisa menyebabkan dia paham kandungannya dan meninggalkan bekas, ya, di akal-akal mereka yang sehat dan bersih, dan juga hati-hati mereka yang thayyib, yang baik. Nah, maka ketika ada seorang yang membaca Al-Quran, maka mereka langsung membuat kegaduhan, membuat suara-suara, ya, membuat kebisingan. Ya, supaya tidak terdengar Al-Quran itu di telinga-telinga mereka, di telinga orang-orang yang ingin mendengarkan Al-Quran. Dan inilah keadaan orang-orang Arab ketika itu. Adhanuhum sayyalah. Kepala mereka itu masih jernih. Bahkan disebutkan oleh para ulama, kanu min asfan nasi zihnan. Orang-orang Arab dulu adalah orang yang punya daya ingat sangat kuat. Nah, sebagaimana yang telah kita pernah bahas pada kajian sirah yang dulu. Nah, mereka memiliki hafalan yang kuat, bahkan bisa sekali dengar. Dia mendengarkan 100 bait, dia bisa ulang bait yang pertama sampai yang 100 dari belakang. Ini mereka orang Arab, karena tidak terkontaminasi dengan hal-hal yang buruk lainnya. Mereka hidup di tengah badui, kehidupan mereka masih alami, makanan mereka juga masih alami, tidak tercampur segala macam zat-zat kimia, ya, yang berbahaya untuk kesehatan dan untuk kecerdasan otak. Nah, tidak seperti kita. Nah, bahkan disebutkan oleh para ulama bahwasanya Ibnu Syihab Az-Zuhri pernah berkata, "Inni la'amuru bil baqi fa asuddu adhani makhafata ayadkhula fiha syai'un minal khana." Sungguhnya aku pernah berjalan melewati Baqi, maka aku tutup telinga kedua telingaku karena khawatir masuk ke dalam kedua telingaku sesuatu dari ucapan yang kotor. Fa wallahi ma dakhala udhunayya shay'un qat fa nasituhu. Dan demi Allah, tidaklah ada yang masuk ke dalam kedua telingaku sesuatu pun, ya, melainkan aku tidak akan lupa. Subhanallah. Dan diriwayatkan oleh Ibn Abdul Barr dalam kitabnya Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlih dengan sanad yang sahih, bahwasanya beliau berkata, "Kana ahaduhum yahfaz ash'ar ba'di fi sam'atin wahidah." Mereka yang disalaf sahabat menghafalkan syair-syair sangat panjang dalam satu kali dengar saja. Dan juga Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma menghafalkan syair Umar ibn Abi Rabi'ah dalam sekali dengar dan tidak lupa. Nah, ini kondisi mereka, sehingga ketika Al-Quran dibacakan di telinga-telinga mereka, ya mereka khawatir, ya, langsung ditutup kedua telinga mereka, khawatir mereka mendengar dan langsung memahami kandungannya dan bisa meninggalkan bekas di hati mereka. Wa fi dzalika qala Allah azza wa jalla wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal qur'an wal ghaw fihi la'allakum taghlibun. Dan orang-orang yang kafir berkata, janganlah kalian dengarkan Quran ini, buanglah dia, abaikan apa yang ada di dalamnya, la'allakum taghlibun, barangkali kalian bisa menang melawan Muhammad alaihi salatu wassalam. Nah, ini diantara cara yang kelima, yaitu dengan membuat kegaduhan, tidak mau mendengarkan nasihat, menutup kedua telinga mereka dengan itu. Nah, al-uslub as-sadis, cara yang keenam, talabuhum antakuna lirrasul alaihi salatu wassalam mu'ajizatun au mazaya laysa indal basharil adiyin. Permintaan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mewujudkan mukjizat-mukjizat atau keistimewaan-keistimewaan yang tidak ada pada manusia pada umumnya. Mereka meminta sesuatu yang hal yang aneh-aneh gitu, yang tidak pernah ada, yang tidak pernah bisa dilakukan oleh manusia biasa. Karena apa? Karena mereka, kamu kan Rasul, coba dong, lakukan hal ini, lakukan hal itu. Nah, wa min dzalika qauluhum, di antara ucapan mereka, ma li hadzal rasul ya'kulu ta'am wa yamshi fil aswaq laula unzila ilayhi malakun fayakuna ma'ahu nadhira aw yulqa ilayhi kanzun aw takunu lahu jannatun ya'kulu minha. Ada apa dengan Rasul ini? Dia masih makan makanan dan berjalan di pasar-pasar. Laula unzila ilayhi malakun, seandainya diturunkan padanya malaikat yang bersamanya memberikan peringatan. Tidak hanya dia, tapi datang sama malaikat turun sini untuk memberikan peringatan. Au yulqa ilayhi kanzun, dilemparkan, berikan kepadanya kanzun, harta. Au takunu lahu jannah, atau kalau tidak, jadikanlah kebun-kebun. Ya kulu minha, yang dia nanti makan dari situ tidak perlu berjalan lagi ke pasar. Ya. Cukup dia memetik buah-buahan yang ada di kebun. Kalau misalkan dia adalah seorang rasul. Wa qawluhum wa idza tutla alaihim ayatuna bayyina qala alladhina la yarjuna liqa'ana i'ti biqur'anin ghairi hadza aw badilhu. Dan taruh ucapan mereka juga, dan ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang jelas bayyina, maka berkata orang-orang yang tidak menginginkan pertemuan dengan kami Allah azza wajalla, i'ti biqur'an, datangkanlah pada kami Quran selain Quran yang kau bawakan, atau ganti Quran itu. Warada alaihim Allah azza wajalla fil ayati nafsiha, Allah azza wajalla membantah itu di ayat itu sendiri. Qul ma yaqulu li an ubadilahu min tilqa'i nafsi in attabi'u illa ma yuha ilayya inni akhafu wa in asaytu rabbi azaba yawmin azim. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, tidak berhak untukku an ubadilahu min tilqa'i nafsi, untuk mengubah dari diriku sendiri, dari kepalaku sendiri, tidak boleh. In attabi'u illa ma yuha ilayya, akan tapi yang aku ikuti tidaklah apa yang hanya diwahyukan kepadaku. Inni akhafu in asaitu rabbi azaba yaumin azim, sungguh aku khawatir jika aku memaksiati Rabbku, aku akan mendapatkan azab yang sangat besar. Dan katakanlah wahai Muhammad dengan jawaban ini kepada mereka, bahwasanya tidak berhak dan tidak boleh aku merubah Al-Quran dari diriku sendiri, karena kewajibanku adalah mengikuti apa yang diwahyukan padaku, bukan untuk merubah-rubah. Wa qawluhum wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana min al-ardi yanbu'a aw takuna laka jannatun min nakhil wa 'inabin fatufajjiru al-anhara khilalaha tafjira aw tusqita as-samaa'a kama za'amta 'alaina kisfan aw ta'tiya billahi wal malaa'ikati qabila. Permintaan selanjutnya yang aneh lagi. Dan mereka berkata, kami tidak akan beriman kepadamu sampai dipancarkan kepada kami dari bumi atau dari tanah yang buah sungai-sungai yang mengalir. Au takuna laka jannah, atau kalau tidak kau jadikan untuk dirimu kebun-kebun yang di dalamnya di situ min nakhil, ada kurma, ada anggur. Fatufajjiru anhar khilalaha tafjira, yang memancar sungai-sungai di sela-selanya. Nah, permintaan aneh lain-lainnya. Autus ketas sama kama za'amta alaina kisafan. Atau kalau tidak, turunkan dari langit atau jatuhkan langit itu kepada kami sebagaimana yang kau katakan berkeping-keping. Atau permintaan yang lainnya, auta'tiya billah wal malaikati qabila, atau datangkanlah Allah turun kepada kami dan juga malaikat menghadap kami dan menyaksikan ketika kami diazab. Mereka nantang. Au yakuna laka baitun min zukhruf, atau kalau tidak, jadikanlah untukmu bait, rumah yang terbuat dari perhiasan-perhiasan dari emas dan lain sebagainya. Atau kalau tidak, tarqafis sama, naiklah engkau dengan jasadmu ke langit sebagaimana Isa di atas langit. Walan nu'mina liruqiyyika hatta tunazzila 'alaina kitaban naqra'u. Dan kami tidak akan beriman ketika engkau naik ke atas tadi, dengan naiknya engkau ke atas, sampai engkau menurunkan kepada kami kitab yang sudah terkumpul dalamnya ayat untuk kita baca. Tidak perlu dari engkau yang kau katakan dari lisanmu, tapi turunkan kepada kami kitab supaya kami beriman. Benar-benar permintaannya ini. Walidza qala lahum rasul alaihi salatu wassalam kama ja'a fil ayati nafsiha qul subhana rabbi hal kuntu illa basyara rasula. Katakanlah wahai Muhammad, subhana rabbi, maha suci Rabbku. Hal kuntu illa basharar rasula. Hal di sini adalah istifham. Maknanya apa? Masih ingat balago? Artinya? Enggak ada yang ingat. An nafi. Nah. Hasan. Hal kuntu illa basharar rasula, aima kuntu illa basharar rasula. Itulah aku, melainkan adalah seorang manusia yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla. Wa ma mana'an nasa an yu'minu idh ja'ahumul huda illa an qalu aba'atsallahu basharar rasula. Dan tidaklah ada yang menghalangi manusia untuk beriman, yakni mereka beriman ketika datang kepada mereka al-huda, hidayah, petunjuk, melainkan mereka mengatakan aba'atsallahu rajula basharar rasula. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengutus manusia sebagai rasul? Kenapa tidak malaikat saja supaya kita bisa beriman? Inilah yang menghalangi mereka untuk beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Wasaluhu ayyusayyira lahum jibal Makkah wa yaqtalahumul ardh yazra'uha. Permintaan yang lainnya dari minta di tumbuhkan ketumbuhan, minta kebun yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, jatuhkan langit kepada kita, buatlah rumah dari perhiasan, ya, itu naiklah engkau ke atas langit, turunkan kepada kami kitab supaya kami membacanya, supaya kami bisa beriman, gitu. Permintaanlah ini. Gitu. Ada lagi ingin Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memindahkan gunung-gunung yang ada di Mekah, ya, gitu. Dan diratakan gitu kan, tanah-tanah yang ada di Mekah itu untuk pertanian, gitu. Mereka bercocok tanam. Wa yab'atsalahum min man madha min al-aba'il mauta, dan dibangkitkan, minta dibangkitkan untuk mereka orang yang telah lampau dari nenek moyang mereka yang telah wafat, semisal Usai bin Hilal, kakeknya Rasul alaihi salatu wasalam, pemuka Quraisy, yang Quraisy dinamakan terkenal dengan Quraisy-nya itu dikarenakan ya ini Usai bin Hilal, orang nomor satunya di kalangan Quraisy ketika itu. Ingin dibangkitkan, coba datangkan Usai ini bin Kilab bin Murrah, gitu kan. Liyas'aluhu an sidqi Muhammad, untuk ditanyakan apakah Muhammad ini jujur atau tidak orangnya. Ya subhanallah, permintaannya aneh-aneh. Ini. Wa raddallahu alaihim fi qawlihi walau anna Qur'anan suyirat bihil jibal au quti'at bihil ard au kullima bihil mauta balillahil amru jami'a. Allah Subhanahu wa taala membalas mereka dengan ucapannya, seandainya Quran ini bisa menggoncangkan pegunungan-pegunungan, membelah tanah-tanah yang ada di bumi, atau bahkan bisa membangkitkan dan mengajak bicara orang yang telah wafat, karena hadzal Quran, inilah Quran. Kalau menganggap demikian, ini Al-Quran. Kalau misalkan Allah Subhanahu wa taala menginginkan itu, balillahil amru jami'an ay la asna'u min dhalika illa ma syaa Allah. Dan tapi urusannya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Seandainya Allah Subhanahu wa taala berkehendak demikian, maka bisa dengan Al-Qur'an tadi, suyirat bihil jibal, quti'at bihil ard, au kullima bihil mauta, bisa. Gitu kan. Balillahil amru jami'an. Nah, walaqad talabuhum ay laqad kana talabuhum ala wajhil ainah la ala wajhi talabil huda war rasyad. Permintaan-permintaan mereka ini landasannya adalah ya pembangkangan, ya. Bukan dalam rangka ingin meminta hidayah, ya. Datang ke sini gitu ya. Bilang yang meminta hidayah, meminta petunjuk, bayan, penjelasan. Tapi yang ada malah debat enggak jelas. Gitu ya. Nah, ada nafsu syair. Nah, ini mereka. Di antara cara-cara mereka, metodenya seperti ini orang. Ya. Datang, minta dinasehati, gitu ya. Mana nasehatnya? Setelah dinasehati, enggak gini maksudnya. Ya. Qabilun nisa, gitu, dan lain sebagainya, subhanallah. Mirip-mirip korekornya. Nah, walihada lam yujabu ila kathirin mimma talabu. Maka dari itu, tidak diijabah banyak dari permintaan yang mereka minta. Qala azza wa jalla aqsamu billahi jahda aymanihim la in ja'akum ayatun la yu'minunna biha qul innamal ayatu 'indallah wa ma yushirukum annaha idza ja'at la yu'minun. Dan mereka bersumpah atas nama Allah azza wa jalla dengan sumpah yang sungguh-sungguh. Seandainya datang kepada mereka tanda-tanda ayat, la yu'minanna bihi, dan mereka mengatakan akan beriman dengannya, qul innamal 'ilmu ayatu 'indallah, katakanlah sungguhnya ayat itu berada di sisi Allah azza wa jalla, wa ma yus'irukum annaha idza ja'at la yu'minun. Biarkan saja dan beritakan apakah kalian tidak heran, apakah kalian tidak melihat bahwasanya kebanyakan dari mereka tidak didatangkan tanda-tanda ayat-ayat dalil, tidak akan beriman. Wa nuqallibu afidatahum, ini balasannya ketika mereka meminta petunjuk gitu kan, meminta ayat tanda-tanda kekuasaan Allah azza wa jalla dalam rangka untuk apa namanya, bukan untuk diimani, bukan untuk dijadikan introspeksi, bukan untuk dijadikan petunjuk dan hidayah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan balasan, wa maqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun, dan akan kami balikkan hati-hati mereka, penglihatan-penglihatan mereka, ilmu-ilmu yang ada pada mereka, kama lam yu'minu bihi awwala marrah, sebagaimana mereka tidak beriman sebelumnya ketika awal pertama kali. Wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun, dan kami biarkan mereka dalam kebingungan atau kebingungan dalam kesesatan. Walau annana nazzalna ilaihimul malaika wa kallamahumul mauta wa asharna alaihim kulla syai' qubulan ma kanu liyu'minu illa ayyasha Allah walakinna aktsarahum yajhalun. Seandainya kami turunkan kepada mereka malaikat sesuai permintaan, sesuai request, wa kallamahumul mauta, kemudian dibangkitkan nenek moyangnya supaya berbicara apa yang mereka inginkan, wa asharna alaihim kulla syai', dan kami berikan kepada mereka segala sesuatu kumpulan, maka nuli yu'minu, mereka tidak akan beriman illa ayyasha Allah, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak, walakin aktsarahum yajhalun, dan tapi banyak dari mereka yang bodoh. Wa qala ta'ala wa ma mana'ana illa an nursila bil ayati illa an kadzdzaba bihal awwalun, dan tidak ada yang menghalangi kami untuk mengirimkan tanda-tanda kekuasaan melainkan sudah dibantah oleh mereka duluan, an kadzdzaba bihal awwalun, telah didustakan oleh mereka. Dalam ayatnya disambungkan, wa atayna samuda naqata mubsiratan fa zalamu biha, dahulu telah kami berikan kepada Samud an-naqah, unta betina, fazalamu biha mubsiratan, yang bisa dilihat nyata bentuknya, real ya, bukan CGI ya, bukan animasi dan sebagainya. Naqatan mubsirah, ada bentuknya nyata, engkau bisa peras, ambil susunya, engkau bisa manfaatkan ya, ambil itu, gunakan untuk makan dan minummu. Fazalamu biha, malah mereka zalimi untanya, mereka bunuh ya, itu kan sudah diberikan tanda-tanda kekuasaan ya, masih di ini kan. Nah, inilah mereka. Ya, bahkan diriwayatkan dalam riwayat yang lainnya dari Imam Ahmad, dari hadis Ibnu Abbas, bahwasanya penduduk Makkah ketika itu meminta Rasul alaihi salatu wasallam ayaj'ala lahum as-safa dhahaban. Ya. Meminta bukit Safa untuk dijadikan emas, bukit Safa ini. Ya, coba minta pada Allah supaya bukit Safa dijadikan emas. Nah, wa ayanha anhum al-jibal, untuk memindahkan, ayun hiya anhum al-jibal, meminta kepada, yakni mereka meminta supaya gunung-gunung itu dipindahkan. Nah, Fayazdari au ayazra'u makanaha. Dipindahkan gunung Uhud, gunung Jabal Nur, semua gunung-gunung pindahkan dari sini gitu. Supaya kami bisa menanam, cocok tanam di situ. Permintaan-permintaan mereka. Faqila lahu in syi'ta an tastani bihim wa in syi'ta an tu'tiyahum alladhi sa'alu. Maka dikatakan kepada Rasul alaihi salatu wasalam, jika engkau berkehendak untuk menunda azab turun kepada mereka, akan kami berikan. Wa in syi'ta, kalau engkau berkehendak, maka akan kami berikan apa yang mereka minta. Gitu. Kalau engkau berkehendak, engkau mau, ya, maka kami tunda. Ya. Untuk menunda itu, maka kami akan tunda. Ya. Jika engkau meminta, ya, atau jika engkau ingin agar mereka diberikan apa yang mereka minta, ya, fa in kafaru, jika mereka telah diberikan apa yang mereka minta, kemudian mereka kufur, ya, halaku kama ahlakat min qablihimul umam. Ya. Mereka akan dibinasakan sebagaimana umat-umat terdahulu. Ya. Maka Rasulullah SAW rahmat terhadap umatnya, hatta orang kafirnya, musyrikinnya, orang sudah mencelanya, menghina, meminta berbagai macam permintaan yang aneh. Ya. Tapi mereka Allah Rasul alaihi salatu wasallam, ya, memilih untuk menunda, ya, dan tidak dikabulkan apa yang mereka minta, karena tahu pasti apa illa an kadzdzaba bihal awwalun, datang tanda-tanda, ya, datang ayat-ayat, datang bukti-bukti, nah, langsung didustakan. Maka dari itu enggak usah, tunda saja, daripada demikian langsung hancur semuanya. Ya. Dan dalam riwayat lain sebutkan bahwasanya diharapkan, ya, akan keluar dari sulbi hadzar, ya, rajulun ya'budullah, ya, azza wa jalla. Diharapkan keluar dari apa namanya anak-anak yang keluar dari keturunan mereka orang kufar Quraisy, seorang anak yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara rahmat kasih sayang Rasul alaihi salatu wasalam terhadap umatnya. Wa ru'ya annahum talabu minhu ayaj'ala sakhratan muayyanah dhahaban liyanhabu minha wa tughnihim an rihlatay syita'i wa shayf. Juga diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan Abu Nu'aim dari Zubair bin Al-Awwam bahwasanya mereka pernah meminta kepada Rasul alaihi salatu wasalam untuk menjadikan sohrah muayyanah, batu tertentu, ya, untuk dijadikan emas. Lian haku minha, kemudian batu itu akan mereka pahat, akan mereka ambil darinya, yang bisa mencukupkan kehidupan mereka dan tidak perlu lagi rihlah, ya, berdagang di waktu syita dan di waktu shayf. Ini perdagangan yang mereka lakukan setiap tahunnya. Ketika waktu syita mereka pergi berdagang, menawarkan dagangan yang mereka. Shayf juga demikian, musim dingin dan musim panas mereka rihlah, ya, untuk berdagang. Nah, maka mereka meminta supaya nggak perlu lagi berdagang, sudahlah cukup emas gitu di sini, kita nggak perlu lagi dagang. Ya, meminta kepada Rasulullah SAW. Watolabu ayyuriyahum ayah, dan mereka juga meminta untuk diperlihatkan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala lainnya. Fa'arahumul qamar fatin syaqqa, kita perlihatkan kepada mereka bulan yang terbelah. Nah, bulan yang sudah terbelah. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Di antara cara-cara orang-orang musyrikin Arab dan orang-orang yang memusuhi dakwah Islam, dakwah salafiyah, lahu nasibun min hadza al-uslub. Mereka memiliki metode yang kurang lebih sama. Ya, maka dari itu ketika maka kita diperintahkan untuk mentadaburi Al-Qur'an, ya, ini fungsinya. Ya, bukan sekedar dibaca lewat, ya, khalas. Bukan sekedar dibaca dihafalkan, ya, khalas. Ya. Ya, para sahabat radhiyallahu taala alaihim kanu yata'allamuna Al-Qur'an. Jadi hafazul Qur'an wa ya'mal bihi. Ya, wa ya'mal bima fihi. Mereka mempelajari Al-Quran dan mengamalkan apa yang terkandung di dalamnya. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu menghafalkan surat Al-Baqarah walaupun bisa cepat tentunya, tapi tidak langsung. Belum menghafalkan asru ayat 10 ayat. Setelah selesai 10 ayat dihafalkan dan diamalkan, baru nambah 10 ayat selanjutnya. Setelah diamalkan baru nambah. Demikian terus sampai selesai. Wahada huwa as-sahabah ridwanullah ta'ala alaihim ajmain. Dan kita juga harus demikian ya, bukan sekedar membaca Al-Quran, tapi juga membaca tafsirnya ya. Membaca tafsir, bukan terjemah ya. Tafsir beda dengan terjemah. Terjemah kurang penjelasannya, tapi harus dengan baca tafsir. Yang paling ringkas ada tafsir Sa'di ya, kemudian ada Mukhtasar, tafsir Ibnu Katsir yang tanpa sanad, atau bisa dengan Umdatut Tafsir ya, tulisannya Syekh Ahmad Syakir rahimahullah ta'ala. Itu juga tafsir-tafsir yang lainnya ringkas yang bisa dibaca oleh kaum muslimin ya, di rumah-rumahnya, di perjalanannya, dimanapun, ditadaburi dan dipelajari, diingat-ingat ya, bahwasanya kaum musyrikin ya, dan orang-orang yang memusuhi dakwah Islam memiliki metode dan cara yang serupa masa demi masa. Hadza huwa. Kita cukupkan sampai di sini saja. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.